نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط وقبل ذلك تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka budak-budak dinar, celaka budak-budak dirham, celaka itu budak-budak al-khamisah wal-khamilah, yang mereka barakallahu fikum tujuan hidupnya hanya terfokus pada umur dunia. Fatarahum yahrisuna ala dunya siddat al-hirs, mereka bersemangat dalam mencari dunia. Yansan Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan tujuan dia hidup, yaitu untuk beramal, berlomba-lomba untuk mendapatkan amalan saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih buruk dari perkara itu semua, dia jadikan amal-amalan ibadahnya yang seharusnya diserahkan ikhlas lillahi azza wa jal, digunakan untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk dapat tambahan fasilitas, hanya untuk mendapat tambahan uang, hanya untuk bisa mendapat motor baru, hanya untuk bisa mendapat jawalat. Maka orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang celaka, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-cirinya orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Laisa indahu ham illa dunya, in u'tiya ridha, apabila diberi dia ridha, dia akan jalan, dia akan terus, dia akan semangat apabila perkara dunianya diberikan. Wa illam yu'ta sakhit, dan apabila tidak diberikan pada dirinya, dia marah, berhenti meninggalkan amalan soleh tersebut karena niatnya bukanlah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang niatnya hanya untuk mendapatkan perkara dunia dengan perkara-perkara amalan ibadahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wan takas, celaka dia, wan takas amruh, seluruh perkaranya akan terbalik. Dia menginginkan rohah, ketenangan, kenyamanan, justru dia akan mendapatkan dhiq, kesempitan, ketidaknyamanan hidup, keresahan, segala macam manfaat yang diinginkan akan menjadi mudharat bagi dirinya. Wa idza syika falan taqash, dan apabila dia tertusuk duri, dia tidak akan mampu untuk mencabutnya. Yakni apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan pada dirinya mudharat sekecil apapun, dia tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Maka inilah warakallahu fikum, orang-orang yang kehidupannya hanya diserahkan kepada dunia. Wa mithil hadha barakallahu fikum fi hadhihi al-azminah, dan semisal orang-orang yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman-zaman sekarang, la katsarahumullah, adalah orang-orang yang di dalam dakwahnya tidak akan bergerak, tidak akan semangat, tidak akan menyerahkan juhdahu illa idza kana indahu minad dunya, kecuali apabila dia memiliki perkara dunia, diberikan padanya dunia, mendapatkan tambahan fasilitas, mendapatkan rumah, mendapatkan mukafa'ah yang lebih, dan yang semisalnya. Dan apabila tidak diberi hal-hal itu semua, maka sakit, dia marah, dia berhenti, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan. Fatarahum barakallahu fikum yatakasaluna an hadhihi da'wah, maka engkau akan mendapati orang-orang seperti ini, mereka akan malas di dalam berdakwah, memberikan kebaikan lil ghair. Dia menjadikan kebanyakan waktunya lillahu wa la'ib, diberikan kehidupannya barakallahu fikum hanya untuk permasalahan bagaimana untuk usaha saya lebih lancar. Dia hanya memikirkan barakallahu fikum bagaimana dia bisa nyaman hidupnya, bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas yang nampak, yang menyenangkan. Wahakala, maka orang-orang seperti ini barakallahu fikum lasyak termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ta'isa wan takas, wa idha syika falan takas, la katsarahumullah wallahul musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بالهدى. Namun di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang terbalik, yang jauh berbeda dari mereka-mereka itu semua, berbeda dengan orang-orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. melanjutkan, tuba li rajulin, sangatlah beruntung bagi seorang lelaki, akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah, yang memegang kuat tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bersemangat di dalam ibadat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah jihad fisabilillah. Dia semangat baik itu di dalam thalabul ilmi. Dia bersemangat baik itu di dalam da'wah fisabilillah. Dia bersemangat untuk beramal saleh. Dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ash'atha ra'suhu mukbaratun qadamah. Rambutnya kusut dan kakinya penuh debu. Artinya orang ini barakallahu fikum sangat betul-betul menyerahkan seluruh kemampuannya, seluruh jiwa nafsi sabilillah azza wajal, sampai tidak memperhatikan dirinya. Walaupun dia harus mengorbankan jiwanya, walaupun dia harus mengorbankan waktunya, walaupun bahkan dia harus terbunuh, dia tidak akan patah semangat di dalam ibadah. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hammuhu al-akhirah. Cita-citanya adalah akhirat. Bukanlah dunia. Bahkan dunia dijadikan di bawah kakinya. Dipandang hina bagi dirinya. Bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikejar. Namun amalan solehlah yang menjadikan dia semangat untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "In kana fis-saqa kana fis-saqa, atau in kana fil-hirasa kana fil-hirasa." Apabila diperintahkan untuk menjaga perbatasan, maka dia akan melakukannya. Dia akan menjaga perbatasan. Dimanapun dia ditempatkan, asalkan hal tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, asalkan itu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ketenaran, bukan kemegahan, bukan dunia yang dia capai, namun ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mementingkan pandangan manusia terhadap dirinya. Mau diletakkan di bagian belakang, mau di bagian penjagaan, kana fis-saqa kana fis-saqa. Apabila dia diletakkan di bagian belakang dari pasukan, dia diberikan di situ. Dia melaksanakannya dengan baik. Bukan keinginan dia untuk dilihat orang di depan. Orang yang memiliki ilmu, orang yang giat di dalam ibadah, niatnya adalah untuk ibadah fisabilillah. Dan apabila hal tersebut bermanfaat fisabilillah, maka dia akan melakukannya. Walaupun dia tidak dipanggil oleh Malaysia. In istadana lam yu'danlah. Apabila dia meminta izin, dia tidak akan diberikan izin. Dia tidak terkenal. Bahkan dia dipandang remeh oleh orang lain. Wa in yashfa' lam yushafa', dan apabila dia memberikan syafaat untuk orang lain, dia tidak diizinkan untuk memberikan syafaat, karena dia laisa indahu jah indanas. Dia tidak dipandang, tidak memiliki kedudukan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbaik. Maka inilah wasfu al-mukhlisina lillahi azza wajal. Ini sifatnya orang-orang ikhlas lillahi azza wajal. Di dalam ibadahnya tidak memperhatikan mau terkenalkah, mau besarkah, mau tidakkah, bukan urusannya. Yang dipikirkan bagaimana bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Yang dia inginkan bagaimana dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan barakallahu fikum bukanlah perkara dunia, bukanlah ketenaran. Wahakadha sepantasnya bagi seorang da'i lallah. Untuk semangat di dalam berdakwah fisabilillah, memberikan apa yang dia mampu, mencurahkan waktunya, mencurahkan raganya, dan dia semangat karena dia yakin balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan diingkari. Yang diinginkan adalah pahala, jannah min Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya keimanannya adalah kuat. Dia yakin, dia semangat. Begitu pula barakallahu fikum, bukanlah yang dia inginkan untuk mendapatkan ketenaran. Walaupun dia diletakkan di bagian manapun dalam permasalahan dakwah. Bukan di bagian depan. Bukan dianggap sebagai ustaz. Itu tidak masalah bagi dirinya. Karena memang bukan itu tujuan dia. Namun tujuannya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala fahadha barakallahu fikum, didoakan oleh Rasulullah SAW, tuba, mendapatkan keberuntungan, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia tidak tenar, walaupun barakallahu fikum waktunya habis fisabilillah, maka tuba limithli haula, wallahu taala a'lam bissawab. Aqimish shalah.